Wa an Amr ibn al-As annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza hakama al-hakim fajtahad thumma asaba falahu ajran wa in hakama wajtahad fa akhta falahu ajrun, muttafaqun alaih. Dari Amr ibn al-As, semoga Allah meridainya, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hakim menghukumi atau menetapkan suatu hukum, ia berijtihad lalu benar ijtihadnya, maka dia mendapat dua pahala, dan dia menetapkan hukum dan ijtihad lalu salah, maka ia mendapatkan satu pahala. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwani fillah rahimakumullah, hadis ini menerangkan kepada kita tentang seorang hakim atau seorang qadhi, ya, atau bahkan kata Syaikh bin Utsaimin seorang mufti. Wadhahir al-mufti mithluhu, seorang mufti juga sama. Mufti artinya ahli fatwa. Kalau hakim atau qadhi, yakni dalam ranah hukum, menetapkan suatu hukum, ya, pada suatu perkara. Namun kata beliau Syaikh bin Utsaimin, ini pun bisa berlaku pada seorang mufti. Ya. Ala kulli hal, di sini beliau sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita tentang mereka yang berijtihad. Seorang yang berijtihad tentu di sini harus memenuhi syarat-syaratnya. Artinya seperti diterangkan ulama bahwa seorang yang berijtihad harus memiliki kriteria ijtihad. Seorang yang berijtihad juga harus berijtihad pada perkara yang memang pantas berijtihad padanya. Artinya tidak setiap perkara seorang boleh berijtihad padanya, dan tidak setiap orang dia boleh berijtihad. Nah, dalam pembahasan usul fiqh misalnya, kita akan dapat di sana apa syarat seorang mujtahid. Pengetahuan agama dari dasar-dasarnya, tentu pengetahuan tentang bahasa Arab untuk membaca kitab-kitab para ulama, pengetahuan tentang ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan hukum-hukum, pengetahuan tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan hukum-hukum, pengetahuan tentang ilmu usul fiqh, ilmu qawaid fiqhiyah, ilmu dasar-dasar bahasa Arab, nahwu. Nah, ini adalah perangkat-perangkat. Ya. Lebih rincinya tentu bisa dilihat dalam kitab usul fiqh. Ulama menyebutkan, tapi itu beberapa contoh syarat, ya, bahasa Arab, mengetahui ayat-ayat Al-Quran terkait dengan hukum-hukum, begitu pula hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan hukum-hukum, begitu pula dasar-dasar mengambil hukum, yaitu kaidah-kaidah dalam usul fiqh atau qawaid fiqhiyah. Nah, dan seterusnya. Nah, seorang yang memiliki perangkat untuk berijtihad kemudian mengalami suatu masalah yang ia perlu berijtihad padanya. Bukan setiap masalah orang boleh berijtihad. Sesuatu yang sudah ada nas dari Nabi, jelas hadisnya, mau ijtihad mencari apa? Lakukan hadis Nabi, tinggal dia amalkan. Suatu hukum yang sudah jelas dalam ayat Al-Quran, tinggal diamalkan. Tidak perlu berijtihad. Mau ijtihad dalam bahan apa? Mau mencari apa? Sudah ada. Ulama telah berijma' dalam suatu perkara. Mau ijtihad dalam bab apa? Ulama sudah bersepakat. Nah, jadi sesuatu yang orang itu berijtihad padanya adalah pada perkara-perkara yang memang boleh berijtihad padanya. misalnya tidak ada dalil pada perkara itu, atau dalil dalam perkara itu mutadharib, saling bertabrakan, tidak begitu jelas mana yang lebih kuat, mana yang lebih rajih, mana yang marjuh. Nah, pada kondisi-kondisi seperti itu seorang alim berijtihad. Nah, itu sebagai contoh. Nah, ketika dia berijtihad, mengeluarkan segala daya upayanya, kemampuannya untuk mengetahui atau sampai pada tujuan hukum yang benar dan benar, ia tepat sesuai yang dimaukan oleh syariat, maka ketika itu dia mendapatkan dua pahala. Ya. Tapi kalau ternyata dia keliru, sekalipun dia sudah berusaha, sudah membaca, sudah mengkaji, tapi tetap salah, maka dia dapat satu pahala. Adapun mereka yang berijtihad bukan pada tempatnya, atau mereka yang tidak pantas berijtihad kemudian ijtihad, maka mereka justru akan berdosa. Ya. Kenapa? Karena itu bukan bidangnya. Sesuatu yang dia lakukan padahal dia bukan pada bidangnya, justru akan membawa mudharat. Nah, jadi bab ijtihad, kalau dalam pandangan para ulama, ijtihad yang betul-betul ijtihad harus terpenuhi syarat-syaratnya. Ya, makanya ulama rahimahumullah, ya, mereka sangat berhati-hati. Ya, dan mereka pun untuk menyematkan lafaz mujtahid, julukan mujtahid kepada seseorang, tidak sembarangan. Ya, apalagi istilah mujtahid yang mutlak, lebih berhati-hati lagi. Ada kalanya seorang berijtihad pada perkara tertentu, mujtahid pada bidang tertentu. Tapi ada pula yang dia mujtahid, yakni ia mampu berijtihad dalam semua bidang-bidang fikih. Ala kulli hal, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa, ya, seorang yang berijtihad sekalipun salah, dia mendapat satu pahala. Dia telah berusaha, Allah Azza wa Jalla menghargai daya upaya yang dia keluarkan demi mencapai kebenaran.